Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca buku Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa, terakhir kemarin kita bahas tentang masalah profesi ya, pekerja salon. Maka untuk melengkapi atau untuk melengkapi hal ini, saya ingin bacakan fatwa Lajnah Daimah tentang salon khusus wanita. Ya, ada satu pertanyaan yang bunyinya, aku innani fatahtu kawafir li sayyidat. Saya membuka salon khusus untuk wanita. Dan Allah jadi saksi bahasanya aku tidak mengerik alis, tidak menyambung rambut. Nih. Walakin akan tetapi sekarang saya mendandani pengantin, baik pengantin yang berjilbab atau penantin yang mutabarijat. Lalu sebagian kawan mengatakan bahasanya mendandani pengantin perempuan yang mutabarijah yang tidak berjilbab hukumnya haram. Dan saya wahai saudaraku berada dalam siksaan batin dan merasa takut kepada Allah. Lalu aku pun menemui sejumlah orang, ada yang bilang ini haram, wa alaika wajib atasmu untuk hanya mendandani pengantin yang berjilbab saja. Sebagian yang lain mengatakan tidak haram karena engkau mendandani pengantin untuk suaminya. Itu teks pertanyaannya. Kemudian jawaban para ulama yang duduk di Lajnah Daimah, beliau-beliau mengatakan fathu mahallatin li amalil kawafir, ya, membuka usaha ya, kawafir salon lin nisa, meskipun itu khusus untuk hanya untuk melayani perempuan saja, la yajuz, itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Yang pertama, lima yufdi ilaihi minal israfi wa tabdhir. Karena hal tersebut adalah mendorong orang, ya, usaha tersebut adalah usaha yang memprovokasi orang, mendorong orang, ya, yaitu dalam hal ini para wanita muslimah untuk israf, untuk boros, wa tabdhir, dan tabdhir, membuang-buang harta. Kemudian yang kedua, wa wuku' ma la tuhmadu akibatuhu, dan terjadinya sesuatu yang akibatnya tidaklah terpuji, mimma yufsidul akhlak, yang itu merusak akhlak, merusak moral. Wa yuqi' fi tasabbuh bil kufar, dan menjumuskan dalam menyerupai orang kafir. Nampaknya alasannya adalah menutup jalan kejelekan. Ya, sekarang tidak ngerik alis dan sebagainya, nanti tuntutan kerja, nanti kemudian karyawan tambah banyak, nah, kok kemudian banyak yang ditolak. Akhirnya yang semula yang kemarin itu diwaspadai, akhirnya didekati, akhirnya dilakukan. Nampaknya alasannya adalah kekhawatiran nanti ini batu loncatan untuk menuju hal-hal yang terlarang. Kemudian wa amma idza kanatil mar'atu safirah, kalau wanitanya adalah wanita yang tidak berhijab, tidak berjilbab, mutabarijah, yang dia tabarut, dia dandan ke salon untuk ditontonkan ke semua orang, amamal ajanib, laki, meskipun dilihat oleh laki-laki yang ajnabi, Fahada ziyadatun fil ismi, maka ini dosanya tambah-tambah lagi. Dan melakukan ma haram Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya, fa alaika bil timasi amalin badilin, maka wajib bagimu untuk mencari alternatif pekerjaan yang lain. Ini fatwa ini yang ini ditandatangani adalah fatwa dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz dan yang lainnya, termasuk di antaranya adalah fatwa Syaikh Saleh Fauzan yang menandatangani fatwa ini, Syaikh Bakar Abu Zaid, kemudian Syaikh Abdul Aziz Al-Syekh yang sekarang jadi mufti, sekarang jadi ketua lajnah daimah setelah wafatnya Syaikh Ibn Baz. Maka ini fatwa Syaikh Ibn Baz, Syaikh mufti sekarang, demikian juga Syaikh Saleh Al-Fauzan, melarang salon meskipun itu khusus untuk wanita. Nih, khusus untuk wanita. Nih. Ini pendapat beliau-beliau dan alasannya. Nih, pendapat beliau-beliau dan alasannya. Meskipun wallahu ta'ala a'lam, kita dari alasan yang disampaikan, ya, dari alasan yang disampaikan, tadi alasan pokoknya bisa kita katakan dua, itu mendorong orang untuk tabdzir dan israf. Jika kita menimbang bahasanya israf itu satu hal yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, ya, maka ini berkaitan dengan konsumen dan tidak berkaitan dengan masalah pelaku usaha. Nanti kalau alasannya ini nanti mendorong konsumen untuk israf, nanti banyak usaha yang kita permasalahkan karena itu. Nanti jualan mobil, ini mendorong untuk orang untuk israf, kemudian rumah makan juga mendorong orang untuk israf. Oleh karena itu maka tentu yang tertuju, peringatan yang tertuju kepada konsumen berbeda dengan peringatan atau nasihat yang ditujukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha, ya, kalau konsumen secara umum, ya hendaklah masing-masing orang menyadari kantongnya, gitu. Adapun untuk pelaku usaha, maka asalkan Anda melakukan usaha yang halal, kemudian bermanfaat, menolong dan membantu meringankan orang yang punya kebutuhan sehingga tidak harus susah payah mewujudkan kebutuhannya, harus pergi ke sana kemari, maka ini satu hal yang baik dan manfaat bagi kaum muslimin. Ya, kemudian tasabuh dengan menyerupai orang-orang kafir, nah ini kalau usahanya itu tidak disiplin, semua konsumen minta pelayanan dan dituruti. Maka kalau terbuka untuk umum, salon meskipun khusus wanita, kalau terbuka artinya semua permintaan dituruti, maka tentu akan layak untuk terlarang sebagaimana fatwa yang tadi kita baca. Namun jika sudah tegas, bahkan sudah ditulisi, tidak begini, tidak begini, tidak begini, siapa yang masuk maka sudah tahu prinsip salon ini, ya, namun dengan risiko boleh jadi konsumennya sedikit, ya, dan risiko-risiko yang lain, dan memang telah siap karena tujuan pokoknya adalah membantu wanita-wanita muslimah yang punya kebutuhan berkaitan dengan hal ini, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, fatwa lajnah ini ada di jilid 24, ya, dari Majmu' Fatawa atau Fatawa Lajnah Daimah. Ya, kemudian selanjutnya ini, sampai mana? 49 manakir, ya. Kemudian selanjutnya adalah kembali ke Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa. Qala al-musannifah hafizahallahu ta'ala al-manakir, berkenaan dengan masalah kiteks kuku. Apa itu manakir? Manakir adalah tilaun thakhinun, sejenis cat yang tebal. Yudha' diletakkan alal athfar pada kuku. Ini kurang lebih kitab dalam bahasa kita. Masalah hal ini telah pernah ditanyakan pada para ulama yang berada di Lajnah Da'im Ahlul Iftah di Arab Saudi. Di sana disampaikan. Ya juzu dhalika wa tarkuhu aula. Ya, pakai kitak sebagai wanita itu hukumnya boleh, namun meninggalkannya lebih baik. Dan meninggalkannya itu bisa wajib. Watajibu izalatuhu, dan wajib menghilangkannya indal wudu'i wal ghusli, saat mandi, saat wudu dan mandi. Karena kitak atau bahan cat tersebut menghalangi sampainya air ke kulit yang merupakan anggota wudu atau anggota mandi yang wajib untuk mendapatkan air, terkena air saat mandi. Ya, sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala setelah beliau menyampaikan komentar beliau yang telah dikutip berkenaan dengan mikyat, berkenaan dengan make up wajah, beliau mengatakan bihadzihil munasabah, dalam kesempatan ini aku ingin membahas yang disebut dengan manakir. Apa itu manakir? Syai'un, sesuatu, yudha', diletakkan pada kuku. Tastakmiluhu al-mar'atu, dipakai oleh perempuan. Dan sesuatu tersebut lau kosroh, punya kulit, artinya punya materi yang nempel, yang nanti jadi penghalang sampainya air wudu. Maka wahadha la yajuzu istimaluhu, maka kitak ini tidak boleh dipakai oleh wanita jika dia dalam kondisi wajib sholat, alias dalam keadaan suci, sehingga wajib sholat karena kitak ini menghalangi sampainya air ke kulit yang wajib kena air saat toharah. Dan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air maka tidak boleh dipakai oleh orang yang saat orang berwudu atau mandi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, farsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah dan tangan kalian. Dan seorang wanita yang di kukunya ada manakir, ada kitak, maka kitak tersebut menghalangi sampainya air. Fala yasduku alaiha, maka dia tidaklah bisa disebut kalau dia membasuh tangannya. Maka dia meninggalkan tarakat faridotan min faraidil wudu, salah satu rukun wudu atau mandi. Adapun yang kedua, jika wanita tersebut dalam kondisi tidak wajib sholat alias haid, fala haraja alaiha, maka tidaklah mengapa bagi si wanita untuk pakai kitek. Illa, kecuali ayakuna hadal fi'lu, manakala perbuatan ini min khasa'is nisa'il kufar. Ini adalah ciri khas wanita kafir, maka tidak diperbolehkan dengan pertimbangan dan alasan tasabuh dengan mereka. Ini, atau manakala hal tersebut, kitab tersebut adalah ciri khas wanita tidak baik-baik, wanita fasikah di satu masyarakat, di satu komunitas. Atau kemudian kitak dengan warna tertentu, karena ternyata warnanya tidak harus merah, ada yang hitam, ada yang macam-macam. Kalau boleh jadi warna tertentu, hitam itu atau apa, saya tidak tahu, itu simbol pelacur dan sebagainya. Ya, tentu wajib hati-hati dan wajib dicek terlebih dahulu, ini apa maksudnya, apa maknanya, sekedar variasi warna atau ada simbol-simbol makna tertentu di balik hal tersebut. Maka kalau penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin tegas, belum ngasih rincian, ya, kalau dalam keadaan wajib sholat maka tidak boleh. Kalau dalam keadaan haid maka boleh, itu pun bolehnya bersyarat. Ya, selama di satu tempat itu bukan ciri khas wanita kafir atau ciri wanita fasik, ya, maka ya, boleh bersyarat. Kalau fatwa lajnah mengatakan boleh, namun lebih baik ditinggalkan. Namun kalau di fatwa lajnah tidak dijelaskan apa sebabnya beliau katakan lebih baik ditinggalkan. Ini tentu perlu apa alasannya mengatakan sebaiknya. Wallahu a'lam, saya belum bisa menangkap apa yang diinginkan dengan dibalik kata-kata sebaiknya ditinggalkan. Kemudian al-wasm, kemudian tato. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, wanita yang menyambung rambut wanita lain, atau mustausilah, orang yang wanita yang minta agar rambutnya disambung. Wasimah, wanita yang mentato orang lain, wa mustausimah, dan yang minta untuk ditato. Kenapa di sini tato itu pakai perempuan, wasimah, wanita yang mustausimah, wanita yang karena di masa jahiliyah tato itu untuk seni dan keindahan. Seni dan keindahan, dan bagian dari usaha wanita untuk berdandan. Bukan simbol tindakan kriminal sebagaimana kondisi tato di tempat kita di 5 tahun sebelum 5 tahun yang lewat. Itu ciri penjahat, mantan penghuni penjara, apa namanya? Residivis. Nah, kalau dulu tempat kita sebelum 5 tahun demikian, namun 5 tahun ke belakang ini ya kembali ke masa jahiliyah. Tato sebagai seni dan kecantikan. Maka pelakunya adalah wanita. Di masa jahiliyah pelakunya wanita, laki-laki tidak bertato. Di masa jahiliyah, yang tukang tatonya, yang nato itu perempuan, yang ditato juga perempuan, karena ini tato kecantikan. Dan keadaan tersebut telah berulang di zaman ini. Ada tato untuk bibir supaya kelihatan merah dan sebagainya. Tato kemudian itu jadikan sebagai kecantikan. Diukir-ukir di bagian tertentu, yang enggak berani tato ya kemudian cari yang mirip-mirip tato. Yang bisa punya image tato, padahal kalau diamati bukan. Ya, kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah melaknat al-washimat, wanita mentato, dan wanita yang ditato. Mutanamisat, wanita yang minta agar dicabuti bulu alisnya, wanita yang mengikir giginya, lil husni, untuk kecantikan, al-mughayyirat, yang mubah ciptaan Allah. Malik, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut ada dalam kitabullah, ada dalam Al-Qur'an, diatkan oleh Al-Bukhari. Dan yang dimaksud dengan ada dalam Al-Qur'an artinya hakikatnya pelarangannya itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau berdalil dengan sejumlah ayat yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna wasm. Beliau mengutip perkataan para ulama bahasa Arab, al-wasm, fathah kemudian sukun, artinya adalah ditusukkan di satu anggota badan, ibrah jarum atau semacam itu, sehingga keluarlah darah, kemudian yuhsa diisi. Kemudian diisi yang telah ditusuk itu binauratin. Naurah itu makna asalnya bunga, mungkin ada warna materi tertentu yang terbuat dari bunga kemudian punya warna tertentu. Au khaira, atau selainnya, fayakhdar, kemudian jadi hijau dan terlihat hijau. Abu Dawud dalam sunannya mengatakan, washima adalah wanita yang meletakkan atau menjadikan khilan, corak yang bagus, ukiran yang bagus, fil wajihah, di wajahnya, dan itu menggunakan kuhl, menggunakan materi celak, aumidat, atau tinta. Wal mustausimah adalah objek orang yang ditato. Kemudian kutipan dari Fathul Bari berkenaan dengan perkataan Abu Dawud, Abu Dawud menyebut wajah itu lil ghalib. Karena itu umumnya kasus di masa silam. Tato itu tato wajah. Di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah kemudian atau dan sisa-sisanya di masa Nabi, karena kita yakin di masa Nabi itu kemudian hilang. Tato umumnya di wajah. Sehingga definisi tato dari Abu Dawud itu di wajah, lil ghalib. Dan mayoritas tato di masa jahiliyah itu tato bibir, fisyafah. Ditato supaya warnanya merah terus. Namun qad yakunu boleh jadi ada di tangan dan yang lainnya minal jasad dari badan. Ya, tentang kemudian motif tato wa qad yuf'alu dzalika naqsan, boleh jadi ada yang bentuknya ukir-ukiran, ada relief. Ya, bentuk tatonya. Ada yang dawair cuma lingkaran. Ya, ada lingkaran-lingkaran. Ya, dan di masa silam, di masa jahiliyah, tato ini terkadang yuktab ditulislah nama yang dicintai, nama kekasih. Maka kemudian diabadikalah nama pacarnya atau kekasihnya itu pakai tato. Wa ta'atihi, dan melakukan tato adalah satu hal yang haram dengan dalil laknat yang ada dalam hadis ini. Kemudian pendapat Ibnu Hajar, dan tempat yang ditato itu jadi najis. Alasan beliau, karena darah tertahan di situ. Oleh karena itu, menghilangkan tato, kata beliau, hukumnya wajib. Ya, untuk orang yang bertobat, hukumnya wajib, namun bersyarat in amkanat jika memungkinkan. Meskipun harus dengan melukai. Illa kecuali jika dikhawatirkan melukai tersebut menghasilkan talafan mati. Nanti kalau ini mati, kalau disetrika kalau katanya tempat kita, menghilangkan tato, mati au syainan atau cacat yang jelek, atau fawati manfaatin hilangnya fungsi anggota badan. Itu di tangan, kemudian tangannya tidak fungsi. Fayajuzu ibqa'uhu, kalau dengan pertimbangan di atas, maka boleh tato itu tidak hilang, masih dipertahankan. Kemudian karena enggak memungkinkan untuk dihilangkan, ya cukup bertobat untuk menggugurkan dosa. Dan hukum tato ini sama saja baik laki-laki ataupun perempuan. Disebutkan perempuan dalam hadis karena itulah mayoritas pelakunya di masa silam. Kemudian adalah pacar kuku. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ditanya apa hukum mewarnai dua tangan, yaitu maksudnya kuku, untuk wanita bilhina dengan tumbuhan pacar. Apakah hal tersebut terdapat warada fi dzalika, adakah hadis dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma hukmu law syamila dzalika, dan apa hukumnya seandainya pacar tersebut itu juga diletakkan pada bagian dalam telapak tangan? Tunal adhafir, dan tanpa kuku. Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, mewarnai tangan dengan pacar, dengan daun pacar atau tumbuhan pacar di tangan, satu hal yang telah menjadi uruf kebiasaan wanita. Itulah satu kebiasaan yang dilakukan lizinah dalam rangka untuk berhias. Maka selama di dalamnya terdapat keindahan bagi, kecantikan bagi si wanita, maka memang perempuan diperintahkan untuk tazayun, berdandan untuk suaminya. Baik itu mengenai atau pada kukunya atau tidak. Amal manakir, adapun manakir, adapun kitek. Ya, karena tentu, maka ini berbeda dengan mewarnai kuku dengan pacar. Adapun kitak bagi wanita yang tidak dalam kondisi haid, hukumnya haram, karena itu menghalangi sampainya air ke kulit saat wudu. Kecuali jika perempuannya tersebut mau bersusah payah menghilangkannya saat wudu. Habis subuh kitekan, nanti mau duhur dikoroi. Nanti habis sholat pakai lagi, mau asar dikerok lagi. Habis waktunya cuma untuk masang kitek dan ngeroknya. Nih kalau memang bisa ada wanita yang kurang kerjaan seperti itu, ya bolehlah. Tapi normalnya enggak mau, teman-teman enggak mau repot ya. Jika demikian, maka ketika enggak haid enggak boleh pakai kitek. Dan beliau juga, saya Ibnu Taimin juga ditanya, apa hukum berdandan dengan tumbuhan pacar? Dan apa hukum melakukan hal tersebut dan wanitanya dalam kondisi haid? Maka berdandan dengan pacar satu hal tidak mengapa, terutama untuk wanita yang sudah bersuami, yang dia berdandan dengannya untuk suaminya. Adapun yang masih gadis, belum bersuami, maka yang benar hukumnya mubah, kecuali jika dia tampakkan kepada orang lain. Maka tidak boleh menurut beliau, li'ana min az-zinah, karena itu termasuk berdandan, termasuk zinah yang wajib ditutupi, jangan dan tidak terlihat pada laki-laki yang lain. Melakukan hal tersebut saat haid tidak mengapa. Dan terdapat banyak pertanyaan minan nisa dari kalangan wanita, apakah wanita boleh memberikan hina menggunakan tumbuhan pacar untuk kepalanya, untuk tangannya dan kakinya saat haid? Maka jawabannya, anna hadza la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa. Dan tumbuhan pacar sebagaimana kita ketahui, yu'aqibuhu, akan membuahkan atharu talwinin, bekas berupa warna, untuk limaudihi, tempat yang terkena, tempat yang dikenainya. Walaunu hadza, dan warna ini, la yamna'u, tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Sebagaimana yutawaham, sebagaimana anggapan sebagian orang. Faidha ghusalatu al-mar'atu, maka berkenaan dengan daun atau berwarna dengan daun pacar, jika dibasuh oleh seorang wanita awal marotin di pertama kalinya, maka hilanglah materinya. Wabakiyat atharuhu, dan maka yang tersisa adalah dampaknya mulawwanah, yaitu yang berwarna. Dan ini satu hal yang tidak mengapa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, daun pacar jika melekat pada kuku, yang pada saat melekat itu ma'junan dalam bentuk pasta, akan kemudian memperindah kuku dan manfaat bagi kuku. Wawa dan daun ini yumbit, menumbuhkan rambut. Oleh karena itu maka ada pacar untuk tadi rambut kepala, menguatkannya dan mengindahkannya. Wikawi araksa, dan mengindahkan dan menguatkan rambut kepala, dan bermanfaat mencegah bisul, wal bithur, bisul dari bahasa Arab kayaknya ya, bithur kemudian jadi bisul. Al-aridah, yang muncul pada saqain, pada dua betis, kaki dan seluruh badan. Dikutip dari perkataan Ibnu Qayyim di kitabnya Tibun Nabawi, yang ini adalah jilid keempat dari Zadul Ma'ad. Kemudian intikash. Ini intikash kalau terjemah letter lock-nya ukiran. Maksudnya adalah aslinya kebiasaan orang Yaman ngukir tangan perempuan karena mau kawin, mau nikah. Orang Arab Yaman tangannya dikasih warna atau ya umumnya tangan, telapak tangan. Nah, bahasa Arabnya intikash. Apa bahasa kita biasanya nyebut? Apa Mbak? Hina ya? Ya. Ya, minan nisa, maka di antara wanita ada yang menghiasi dua tangannya, dua kakinya pakai hina. Pakai daun pacar. Wah, ada jais, dan ini satu hal yang boleh, dan kami tidak mengetahui alasan untuk melarangnya. Wahunaka, dan ada yang disebut dengan khidab. Namun khidab mana asalnya adalah mengecat atau menyemir, memberi warna. Namun yang dimaksudkan adalah wawu masnu'un, satu benda yang terbuat dari afas. Afas itu jenis pohon. Alahai atil ahjar, kemudian dibentuk dengan bentuk batu. Yudhabu, yang dihancurkan, dilelehkan, filma, dalam air. Summa yunakosbi, kemudian digunakan untuk mengukir-ngukir. Dan ini satu hal yang masyhur di negeri Yaman, kata penulis, dan saya tidak tahu apakah dijumpai pada negeri-negeri yang lain. Wal ghalib al-musyahad alaih, dan yang dominan al-musyahad, yang bisa kita saksikan, anau ya'malu tabqatan, itu ya'mal menyebabkan adanya cap di badan. Maka di sini ada dua intikos ini, bahannya apa dulu? Bahannya apa dulu? Kalau pakai hina, maka tidak mengapa. Kemudian ada bahan yang lain yang dikritik oleh penulis, yang itu adalah menghasilkan tobekoh, cap. Jadi kemudian nempel, ada materi yang nempel. Dan itu ya, jadi harus didiamkan terlebih dahulu, jangan tersentuh air sekian jam. Ini kalau tidak salah ada pernah dengar itu 6 jam. 6 jam enggak boleh tersentuh air. Nanti kalau tersentuh air, luntur. Namun kalau sudah 6 jam nanti kemudian bekas. Nanti bekas dan nempel, materinya nempel. Nah, ini beda dengan yang pertama. Nah, kalau berkenaan dengan masalah khidab yang semacam ini, warna semacam ini, maka kata penulis, kutanyakan kepada guru kami Musyamukbil bin Hadi Al-Wadi'i, jawaban beliau, jika menghasilkan tobekoh, cap yang nempel, maka tidak boleh digunakan. Maka Ummu Salamah mengatakan, sebagian wanita menyebutkan bahwasannya ini ada banyak modelnya. Yang asli tidak menyebabkan tobekoh. Tidak menghasilkan tobekoh, tempelan yang melekat. Maka jawaban Samukbil, ini dianggap sebagai hal subhat. Kalau yang asli, siapa yang jaga diri dari hal yang subhat, maka dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Siapa yang terjumus dalam subhat, terjumus dalam hal yang haram. Kemudian di antara wanita ada yang istabdalat, mengganti sibrah as-sauda, menggunakan sibrah, warna hitam badalan sebagai pengganti darinya. Wahia laya juzu, dan ini satu hal yang tidak diperbolehkan untuk digunakan pada rambut sebagaimana keterangan yang lewat. Dan jika digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki, maka kami tidak mengetahui manian faktor hal yang melarang darinya. Li'ana latak malu tabakoh, karena dia tidak menyebabkan cap yang melekat pada badan, hasabal musyahad, dan ini penilaian berdasarkan apa yang bisa disaksikan. Dan guru kami Samukbil telah berfatwa bolehnya hal ini. Wa ila, akan tapi ana ba'dun nisa, sebagian wanita ada yang mendapatkan permasalahan hasasiyah, sensitif, kulitnya sensitif, maka sangat terpengaruh saat menggunakannya. Fahadi bil akhasi, maka materi ini secara khusus tidak boleh. Fahadi, maka wanita ini khusus untuk dia tidak boleh baginya menggunakan materi-materi yang membahayakan kulitnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, walatul kubaitikum ila tahluka, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ringkasnya materi untuk mengukir-ukir tadi itu dirinci, kalau dia itu bukanlah sesuatu yang menghalangi, menghalangi kemudian satu yang melengkat, lengket, kemudian cap lengket, ya, sehingga nanti kalau wudu itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Kalau tidak demikian dan tidak ada masalah dan tidak menimbulkan madarat, tidak menyebabkan kulit yang sensitif dan yang lain, karena kulitnya bukanlah kulit yang sensitif, maka itu tidak masalah, maka hukumnya boleh. Tapi kalau membuat tabaqah decap dan itu ada materi yang nempel, enggak bisa hilang, padahal orangnya perlu berwudu, nah ini bermasalah. Ini tentu jika betul demikian, maka ini haram, enggak boleh. Ya. Kalau kemudian ya, non jika tidak, maka enggak masalah. Intinya demikian, dirinci, ini menghasilkan cap yang melekat di badan, yang ini nanti punya pengaruh pada wudu ataukah tidak. Demikian juga dengan catatan tidak menimbulkan madarat pada kulit. Kemudian atib, kemudian berkenaan dengan parfum. Dari Anas radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang yang mau membaiat Nabi. Di antaranya adalah orang yang di tangannya terdapat bekas khaluk, satu jenis wewangian. Maka mereka terus-menerus berbaiat kepada Nabi satu persatu, namun Nabi mengakhirkan orang tersebut. Khusus orang itu nanti terakhir sendiri. Tsummaqal, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya parfumnya laki-laki adalah yang nampak baunya dan tersembunyi warnanya, dan parfumnya perempuan yang nampak warnanya dan tersembunyi baunya. Diatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan parfum wanita adalah yang nampak warnanya dan tersembunyi baunya, yaitu baunya anil ajanib, dari laki-laki ajnabi. Contohnya adalah za'faron, satu parfum namanya za'faron. Oleh karena itu haram bagi laki-laki untuk pakai za'faron. Al-Barawi mengatakan, kalau saat-saat mengutip perkataan Sa'ad, aku melihat mereka para ulama memaknai parfum wanita, artinya parfum wanita ketika mau keluar rumah. Maka jangan ya kemudian ada baunya. Amma ingda zaujiha, adapun saat bersama suaminya, maka dia boleh pakai parfum apa saja yang dia kehendaki. Sekian dari Faidul Qadir Sarah Jami' Shaghir. Dan dari Aisyah radhiallahu anha, ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi dari haid, mandi setelah selesai haid. Fa amaraha, maka Nabi memerintahkannya kaifa, bagaimanakah tata cara dia mandinya. Nabi katakan, ambillah satu potong atau sedikit dari parfum misak, kemudian dalam engkau bersuci dengannya. Qalat, wanita tersebut mengatakan, bagaimanakah caraku bersuci? Ya Nabi, ya bersuci dengannya. Dia masih bertanya lagi, gimana caranya, teknisnya? Ya, maka Nabi mengatakan, subhanallah, ya pokoknya bersucilah dengannya. Fajtadabtuhu, lalu aku tarik orang tersebut, ilai wanita tersebut untuk mendekat kepadaku, kata Aisyah. Fakultu, maka aku katakan, tadi parfum tadi, kasturi tadi, tempelkan di kapas atau sejenis itu. Fatatabai biha atharaddam, kemudian tutul-tutulkan di bekas darah. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan berkenaan dengan mandi setelah selesai haid, maka ada parfum yang wewangian yang diletakkan di sekitaran tempat keluarnya darah haid. ditutul-tutulkan pakai kapas semacam itu, kemudian ditutul-tutulkan di daerah tersebut. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Ummu Atiyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan qalat Ummu Atiyah mengatakan, kami para wanita dilarang untuk berkabung dalam bentuk tidak berdandan karena meninggalnya seseorang jika lebih dari 3 hari, semisal bapaknya. Illa kecuali jika yang meninggal adalah suaminya, maka wajib tidak berdandan dalam rangka berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahasanya hak suami lebih daripada hak bapak, khusus untuk wanita yang telah menikah. Gimana bentuk tidak, apa yang tidak boleh selama sebagai bentuk berkabung selama 4 bulan 10 hari? Kami tidak pakai celak, tidak pakai parfum wangi-wangian. Demikian juga tidak memakai pakaian yang menarik pandangan. Wala nalbus sauban masburon. Kami tidak memakai pakaian yang dicelup, yang berwarna. Nih, maka yang boleh polos, polos putih, polos atau semacam itu, yang tidak berwarna macam-macam, illa thauba asbin, kecuali pakaian asb. Asbin itu adalah jenis pakaian dari Yaman, dan Yaman di masa Nabi adalah negeri Nasrani. Ini pakaian impor, produk Nasrani. Ini produk Nasrani, namun ya banyak di kota Madinah, familiar dan biasa ya dipasarkan di kota Madinah. Dari Yaman, fiha bayatun wasawat, yang warnanya adalah hitam sama putih. Di kain tersebut ada warna hitam atau warna putih. Oh, tempat kita kain selimut ya, ada hitam putih. Nah itu kalau cuma warnanya semacam itu, enggak apa-apa. Qatru fisolana, dan berkenaan dengan parfum, dengan wangian, kami mendapatkan rukhsah saat bersuci. Khusus untuk wanita yang dilarang untuk berdandan, dilarang pakai parfum karena suaminya meninggal dunia, maka ada pengecualian, yaitu ketika mandi dari haid. Ketika salah satu kami mandi setelah selesai haid, maka boleh pakai parfum yang dipakai untuk tadi diletakkan di tempat keluarnya atau sekitaran tempat keluarnya darah haid. Maka dibolehkan fi nubdah sedikit min kusti atfarin. Wakunan nunha, dan kami dilarang, kami wanita dilarang untuk mengiring jenazah ke pemakaman. Kusti atfarin wa firyatin, dalam riwayat yang lain pakai kof kistu, atau pakai au, bukan idofah. Kalau itu kusti atfarin, di riwayat yang lain itu pakai nubdatin an kustin au atfarin. Karena ini masing-masing nama parfum yang berbeda, maka yang tepat adalah pakai au, bukan bentuk idofah. Nanti kalau idofah membingungkan, karena ini 2 parfum yang berbeda, maka yang betul berarti pakai au. Ya, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, qala fil masyariq, kutipan kitab Al-Masyariq, al-qistu itu bahurun, parfum namun dalam bentuk asap-asapan. Bahur, baru itu ya pakai cendana, pakai gaharu, itu namanya bakhur. Wa kadzalika azfar, demikian juga azfar, itu ada jenis parfum. Di maka kistin itu ya parfum pakai asap, sedangkan azfar itu satu pendapat mengatakan dia juga sejenis itu, yaitu apa, parfum namun dari pakai asap. Namun ada untuk azfar, kalau pendapatnya Ibnu Hajar ngutip dari Al-Masyariq, ini sejenis dengan qist, yaitu pakai asap, parfum berarti. Ada penjelasan yang lain mengatakan dia ada satu jenis parfum Ada yang mengatakan itu adalah parfum hitam yang sepotong darinya seperti kuku, sehingga disebut adfar. Ringkasnya ada yang diperbolehkan, maka wanita pakai asap, pakai parfum asap itu kemudian dia dia letakkan di dekat kemaluannya untuk kemudian ngasih parfum untuk daerah yang tadinya najis dan bau yang tidak sedap, yaitu karena keluarnya darah haid. Kemudian An-Nawawi mengatakan maksud dari digunakannya tip parfum itu adalah menghilangkan bau yang tidak sedap. Al-Sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ya, jadi wa anna dzalika, ya, jadi maksud pakai parfum untuk wanita saat haid itu untuk menghilangkan bau tidak sedap. Wa anna dzalika, dan hal tersebut satu hal yang dianjurkan bagi setiap wanita yang mandi dari haid atau nifas. Dan makruh hukumnya tidak melakukan hal tersebut bagi orang yang punya kemampuan. Lain halnya kalau memang secara ekonomi enggak punya kemampuan, ya lain. Tapi kalau punya kemampuan, maka hukumnya makruh mandi haid kok tidak pakai parfum untuk daerah kemaluan. Maka jika dia tidak menjumpai misek minyak wangi kasturi, maka bisa pakai tip minyak parfum yang lainnya. Fa'ilam tajid, ya, maka jika tidak dia temukan, maka ya segala yang bisa menghilangkan bau tidak sedap. Sampai-sampai di sini katakan katin, lumpur. Enggak tahu gimana cara penggunaannya. Wa ila, jika juga tidak ada, fal ma kafin, maka air sudah mencukupi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, terdapat keterangan yang lewat, wanita yang berkabung boleh pakai asap dengan parfum namanya kistun, maka itu sudah mencukupinya. Pakai parfum asap, kemudian diputarkan di daerah tempat keluarnya darah haid. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.